cantik. Apaan? Wajahnya ditatap kayak curah hujan, Pak. Emangnya ramalan cuaca mukanya? Kamu itu bagaimana masa gak kenal istri saya sih? Ya. Ini ternyata mana pelayanan kamu? Saya sudah layani. Sampai siap. Istri bapak tiap malam saya layani. Maksudnya untuk kebutuhan tidur, selimut, obat nyamuk, migrain gak dia bakal macul. Saya curiga ini. Curiga saya kayak kamu ini semakin romantis sama istri. Pak, masa saya main megerobak, Pak? Sembarangan aja udah sangka gerobak. Gue mau tampangnya demi mor. Demi mor, demi. Lah, demi gue. Didemitan lo. Lagian kamu boleh ngetrend, lihat nih rambut gue. Udah Sophia lah jubah. Ya. Sophia Sri Mulat. Sophia Sri Mulat udah paeh, udah mati. Ya ampun, masa gue menjadi alam rahum. Udah ini gimana, kita udah lebaran ini. Lu main sungkeman kayak sama nyonya. Oh, ya? Oh, boro-boro lu minta maaf sama gue. Minta maaf siapa? Ya saya maafkan. Kalau ada kesalahan, mungkin saya ulangi kembali. Kamu bukan begitu caranya. Kalau kamu udah salah, jangan sampai terulang lagi. Ya Pak, minta duit. Kemarin kan udah THR. Saya minta maaf. Maaf? Dan minta yang lain. Saya doakan semoga kamu tenang di alam barzah. Emangnya saya mayat. Sekarang sama nyonya. Gua nih, cium tangan gua. Bu, kok ibu tangannya bukan asin? Lo gue habis pegang daging, gue ikan asin. Daging ikan asin kali. Daging ikan asin. Saya minta maaf, Bu. Kamu jangan remas-remas pahanya, Bu. Dong. Eh. Oh, Bu. Komeng. Komeng, kira-kira. Kamu sih maaf-maafan, tapi pahanya jangan dipegang-pegang dong. Ibu yang nyodorin, Pak. Wah, kamu ya. Kamu genit sama Komeng. Siapa yang ngerti? Itu ternyata kok main sodorin aja. Gue kan ngasih tangan, tangannya masuk ke kantong gue. Masuk kantong kok lama? Nah itu ada orang nyari duit gopean gue kali. Ah, gopeannya kok buluk. Udah sana, ulang lagi. Bu, saya minta maaf, kok ngerem sih? Lah bener dong. Lah gue ciri khas lain. Ciri khas lain, sang sopan mah. Bu. Iya tong. Bu, apaan? Saya bukan tong, saya drum, Bu. Kalau Betawi mah emang panggilnya entong ya, ilelo. Bu. Ya. Gosok, Bu. Kurang lu emang lu tukang abu gosok. Ada ya? Udah yang benar-benar lu banyak dosanya lu sama gua. Ibu banyak utangnya misalnya. Apaan? Beli bawang aja duit Komeng mulu. Kemarin ulekan duit siapa ya? Duit lama gak laku. Lu cari gara-gara lu tambah nih, udah tambah sekilo nih dosa lu. Dosa dikiloin makanya bawang. Ya kalau ditanya jawabin mulu lu, ngebalik-balikin mulu. Ngomongnya kencang sih kayak mikrolet. Pelan-pelan aja lampu merah sih jauh. Ya bukan begitu emang biasa. Jadi kapan salam-salaman ya? Ribut aja sih. Bu. Bu. Burik lu. Kamu sih yang ngasih kesempatan buat dia. Saya minta maaf, Bu. Atas dosa-dosa. Lu pakai nangis kenapa? Dan bawah dosa-dosa. Saya telah banyak berbuat kesalahan. Yang mana kesalahan itu tertera di dalam. Nangis ngegonggong. Lah kalau lu enggak sedih bisa minta maaf sama gua. Di pisan apa pisan dulu? Lima pisang. Boleh cepetan. Tangan gua nih, udah wangi-wangi juga. Ah, bu marmer. Bu. Lu abis bangun rumah lu ya? Bu marmer gitu. Enggak, cuma ngecek. Orang-orang kayak bedak, ibu lebaran ini kayak pakai tepung. Bedak sama tepung, gua kirain sama itu putih-putih, gitu ya tepung. Ya udah terlanjuran. Ya udah terlanjur, udah mukanya pakai tepung, sekarang taruh aja di penggorengan. Sekarang muka gua? Garing. Rasa lu emang kerupuk apa muka gua? Iya deh, muka ibu bukan kerupuk. Ini bukannya tambah pahala atau tambah dosa ini kayaknya. Ini dia bibitnya sih. Bibit? Emang gua tanaman. Dia gunungan diguain, gua pecat lu. Nangka sembarangan aja cepetan. Ibu, nyonya. Iya, bandutnya. Nyonya. Nyonya gitu, nyonya besar. Nyonya besar pundaknya. Lu mau jadi enggak emang gua punuh? Punukan. Nah, kalau nyonya besar pundaknya. Nah, semalam yang kita tidur tuh punukan apa tuh? Nyonya besar. Nyonya besar nyonya. Hah? Besarnya nyonya. Gimana sih ngomongnya? Ya, nyonya besar lu. Tua bangka, gimana sih? Tua bangka. Nyonya gimana? Besar. Saya. Iya, masa gua. Lu jangan sautin. Ya kalau sayanya lama. Pernah dicolok amis sepatu buat. Nyonya besar. Ya gua maafin. Belum. Besar. Nyonya. Nyonya. Apa sih nyonya-nyonya melulu? Rambutan si nyonya. Saya minta maaf nyonya atas kesalahan-kesalahan di tahun 46. Berapa ya? 46 gua juga belum nonton itu. Oh iya, lahirnya 32 ya. Saya 32. Mohon doa restu. Oke, mohon 2000. Ya. Gua gendong beranak. Saya mohon maaf. Ini kayak film nasional kayaknya deh. Lama banget. Lu ngeso deh berdiri sono. Ya. Nyonya. Tadi nyonya mulu belum gua celebak. Celebak. Nyonya dagang rambutan nih. Nyonya. Maaf kendak. Oh nyonya. Nyonya. Bila kasetnya dan CD-nya. Di apotek terdekat. Udah apa-apa ini? Kamu belum, rela kamu. Langat dong. Ikhlas. Dompetnya hilang. Oh, dompet. Enak aja dompet hilang. Mama ikhlas, maafin Komeng. Ya, ikhlas dah, untung-untungan. Untung-untungan. Ya kalau enggak diikhlasin ntar dia kesian. Komeng, ya. Rudi bangunin tuh. Dari kemarin Pak. Dia kalau dibangunin suka marah-marah, Pak. Dan enggak apa? Kemarin marah-marah jual kasur lemari. Video. Ya, bujuk dong. Rayu gimana supaya bangun. Ut. Ut, bangun. Anak gua namanya Rudi bukannya Ut. Barangan aja lu. Ya terserah manggilnya. Yeah. Kan si Ut. Ut. Oi, bangun. Iya. Bangun rumah noh di belakang. Pak. Rudi kok siangan sih. Bapak. Apa saya? Mama. Ayah nih. Orang tidur mah biasa diselimutin, masih diurukin pasir. Mama. Mama. Memangnya Rudi mayat apa kamu itu gimana sih? Cari mama yang lain, kok enggak sulap kayak jadi apa? Anak kurang ngajar nih, sembarangan. Ngajarin bapak lu suruh kawin lagi. Ayo kawin, enggak apa-apa, gua rela. Dunia akhirat. Tapi jangan nama manusia, nama kambing sekalian. Pak, istri bener-bener. Anak dong turusin, bangun tidur, mandiin kek. Wah, udah tua bangka mandiin lah, gua kaget. Kaget kenapa? Wah, apa? Udah bewok. Lagian, Rudi juga gak mau. Doang. Gak mau mandiin sama mama. Kenapa? Apaan bewok Rudi cabutin. Lagian mama sakit itu mukanya, dicabutin jenggotnya. Ya gak pantas, anak muda pakai bewok-bewok segala itu, harusnya mah diterangin. Kan enak liatnya. Terangin pakai apaan? Pakai lampu. Pakai lampu. Mama. Udah mandi-mandi sana. Iya. Mau dimandiin sama mama? Apa mama? Mandi, kamar mandi sana. Lu belum minum obat cacing tuh. Mandi penyakitan. Ya kalau habisnya dimanja nih. Pak, mandiin sama papa aja. Nganter main pedang. Habisnya kalau mandiin sama mama, orang mah biasa gayung ini dilelepin. Mau kesan ya. Istri kok kamu gak sayang sama anak? Bukannya gak sayang, terlalu manja. Ini bapaknya nih suka manjain. Ya, namanya anak kita. Ya iya terlalu gak boleh. Udah, manja. Ma, omeng aja deh. Ya meng, mandi deh meng. Meng, anak gua rendem meng. Masa lebaran mandiin bandot sih. Pak, jawab lo sayang, dia pendapat apa katanya? Katanya bandot. Ya, memang pas nih, nggak apa-apa. mandi, buka palanya ayo. Komeng, masa anak gua kan dikira helm? Masa palanya dibuka? Di sana mandi ya. Mandi. Mandinya pakai gayung ya? Kagak, kabu gosok. Gayung, gua semprot lo. Udah cepetan, saya mau pergi. Mandi, mandi. Lagi gak mau apa, mandi mau komeng ah. Beruan lo, mumpung air kobokan belum dibuang. Iya deh. Mani. Iya. Itu lihat tuh anak tuh baru bangun jam segini. Pak! Hey. Apa sayang? Masa gak basa-masa mandinya pakai sedotan ditiup-tiup? Dikit-dikit, bego. Komeng anak gue diapain sih, Meng? Ayo buruan mandi. Mandi pakai training. Mana yang mau digosok? Hah? Supaya bersih, supaya bersih pakai apa? Supaya bersih, pakai kit. Ya, pakai braso. Mandi, mandi, mandi. Pak, tolong. Kenapa, Rudi? Tolong Pak Komeng nih, Pak nih. Siapa ini, apa ini? Masa ditarik-tarik? Kamu itu pusternya kok tarik-tarik? Enggak, pikir saya gagang pintu, Pak. Komeng cari gara-gara mulu, anak gue cepetan tuh mandiin. Kalau enggak, kalau lama, lelepin aja. Lu ngaduk mulu, lu gue mandiin. Ntar gue kasih seragam. Nogun? Udah, mandi, udah mandi. Sini, Bapak andukin. Sini. Pak andukin. Oh, baju pramukanya minta sama mama itu. Pak minta maaf dulu, lebaran. Masih telanjang, masih minta maaf. Pakaian dulu yang rapi, yang baju. Nggak mau, enak. Satria baja hitam yang kemarin. Oh, nggak enak. Satria baja hitam udah dipakai Mak Komeng. Lu pakai Satria Parjo hitam aja. Bahkan tersinggung dia dibilang Satria baja hitam. Ya kan. Pakai baju dulu, pakai baju dulu. Pakai baju, masa telanjang sih. Tak ketuker main dodol, ya. Udah, Pak, nih. Sini, sungkem-sungkem sama mama dulu. Mama mana? Cepet banget lu pakai baju. Karung aja tutupin. Minta maaf. Sama papa dulu deh. Papa. Mama bawa terasi. Mama ya ampun, kan udah mandi. Sampai habis sabunnya banyak banget gua habis. Minta maaf. Pa. Ya, sayang. Bila sayang-sayang segala gua pencet nih anak. Biar namanya anak gue. Lagian papa mau sih pacar kawin sama mama yang mukanya belum jadi. Belum jadi apaan? Muka gua belum jadi, bagaimana mak gua? Pak, Udi minta maaf. Ya. Waktu itu yang coret-coret sama bapak saya. Hah? Yang coret-coret. Yang apa? Rudy top kan saya, Pak. Nyoret-nyoret apa? Yang coret-coret celana bapak. Jadi celana dalam gue yang lu coret? Loh. Aduh, pantasan gue mau buang air mampet aja. Tapi yang suruh mama. Lah, jadi lempar ke gue sih. Emang lo yang nyuruh ya? Yang nyoret? Dikit nyuruhnya. Dikit. Nah sekarang sama mama. Bapak mah apain? Ya Pak. Ma? Apa tong? Apa sayang? Kamu kalau minta maaf sama mama jaraknya 2 meter. Rudy minta maaf ma. Oh iya sayang. Tapi kalau Rudy minta maaf, mama jangan nunduk terus. Nanti bibirnya tumpah. Enak aja bibir gua tumpah kan bubur. Eh bisa dipakai tawa lu. Barangan. Oh, nyonya ditawain. Bibir bubur. Coba bikinin semangkok nih. Pa, ma. Ya. Jalan-jalan ke lebaran. Tuh sama papa tuh. Pa, jalan-jalan ke taman mini ke. Ntar diajak pergi sama Komeng ke ini, mau enggak? Ancol. Enggak. Kedeketan itu sih. Kemana dong? Ke sasar. Wah, ya, ntar ya. Komeng ngajarin ke sasar. Ntar pulangnya malam, Bu. Bu. Cukup satu aja, Bu. Enak aja lu. 3 buat persediaan. Pak, Mama jangan diajak, Pak. Kenapa? Mama rese. Ibu kamu. Kalau buat Mama suka di stop polisi. Emang gua apaan? Pikir nyolong patung arca. Sembarangan aja ya, kalau ada gua bapak lu nggak bisa main-main, kalau nggak ada gua mau main-main kali. Ayo cepetan, nggak apa-apa, ayo. Mobilnya gua kagak kasih, gua kepesian. Ngambek deh, gitu aja. Bapak, ke Ancol aja yang ada lumba-lumbanya, nanti lumba-lumbanya adu sama mama. Dikira gua biang lumba-lumba. Namanya anak-anak apa-apa, ini mah. Terlalu dimanjain, ngomongnya di sembarangan. Ya, namanya anak-anak apa-apa. Nggak apa-apa, melulu. Ya biarin aja. Udah lu sayangan gua apa sayangan anak, jangan ngecerain deh gua. Ya jangan begitu dong, susah dapetin lu mah. Buntan! Mangga, siapa di luar tuh? Wah ya ini oi. Siapa? Mang Ukatin. Oh mau Aduh. Masuk, Pak Uke. Masuk. Di mana? Ya, aduh, saya yang jaga. Aduh, bagaimana nih? Masuk, bukan, masuk. Kan dibukain pintu saya. Oh, waduh, Mang Ukap. Waduh, masuk. Sahur. Aduh, aduh. Waduh, masuk, Mang Ukap. Waduh, rame-rame ini ya. Iya, ada ini. Tontonan. Tontonan apa? Ini lebaran, kan? Oh, lebaran saya nggak ngeliat tadi. Goblok. Sembarangan lebaran dikira topeng monyet. Lebaran itu bukannya dilihat tapi dirasakan suasananya. Oh, pedes ya. Tadi bukannya sholat Id. Waduh, saya lupa tuh. Di mana tadi sholat Id, Mang Ukat? Waduh, saya baru tertidurin. Tertidurin. Oh, di mana? Itu. Heeh, entar dulu ya. Ya. Begini. Heeh. Aduh, siapa ini nih? Aduh, rame-rame ya. Ini teman-teman. Oh, ada temennya, Bapak. Ada dok, nih istri saya ini, kenalkan. Aduh. Mah, kenalkan teman satu kantor. Oh, tukang kredit, gue tukang kredit. Wah, tuh terinain saya ini. Terinain, terinakan. Nih lewat angin lolo. Eh, aduh. Masuk, Kang, masuk. Aduh, Kang. Kakak. Lo manggil apaan nih? Kang, aku Sunda. Oh, iya. Aduh, ini siapa istrinya ya? Iya. Cakep ya? Wah, ini tuker tambah. Saya belum punya istri. Waduh, jangan, ini susah dapetnya. Saya manggilnya apa, Teteh atau Cece? Ah, jangan jorok ah. Teteh pakai H. Oh. Teteh. Aduh, harus diperjelas. Saya kira Teteh pakai gula. Oh ya, itu RT. Aduh. Salaman dulu nih. Waduh, anget ya, kurang sehat ini ibu. Iya, kurang ajar dia tadi. Ini gara-gara papanya anak-anak nih. Oh, manggilnya papa ya, Teh? Iya. Aduh. Saya numpang dudukin ya. Om. Silakan duduk. Pak. Sat. Oh, ini panggil Om, itu teman papa itu. Om. Namanya Om Sat. Saya Om Ukatan. Om Ukat. Minta selembar dong mukanya. Emang muka saya triplek. Minta selembar. Om mau minta. Rudi. Jangan kurang ajar. Oh, ini Rudi nih, jangan ah. Maaf ya, Kang. Maaf ya. Wah, saya maafin ya. Aduh, pokoknya saya maafin. Eh. Minum apa? Saya minum air aja. Ntar ini peres dulu ya. Apaan nih peres? Itu bekas cucian. Waduh. Pokoknya kalau Mang Ukat apa aja diminta kita sediakan. Meng, sediakan apanya, Meng? Ayam, Meng. Ayo. Ayunan juga sediain aja. Ayam. Aduh. Saya dapat, saya datang ke sini lebaran dapat duit enggak? Udah tua minta duit lo. Ya biasa lebaran dulu waktu kecil saya dapat uang 1000. Enggak pulang kampung, Mang Ukat? Wah, lu tidak bisa nih. Kenapa? Kampungnya digusur. Waduh, kasihan sekali. Ya makanya saya mau menamu di sini. Ada kacang, Pak, buat dijual. Oh, masa datang sini menjual. Ada kue ini, duh, kue nastar mana? Ini ada. Makan-makan. Makan-makan ke dalam tuh. Aduh. Ada ayam tuh. Ayam apa tuh? Ayam ngerem. Woi. Kenapa? Waduh, bagaimana ini? Ayam goreng mah sayang, ayam ngerem aja nanti dikit lagi netes. Makan kagak bibir gue bewok. Dipantolin. Enggak, ayam gulai. Oh, ayam gulai. Om, gula. Om, main kuda-kudaan, Om. Ah, main kuda-kudaan? Om jadi kudanya. Rudi. Orang mirip badak kok dikudain. Singgung. Nih, jadi tidak dimaafin saya. Saya tolong dong dimaafin nih, waktu saya terbatas. Maaf, Pak Mukat ya, atas kesalahan saya selama ini ya. Waduh, nanti saya salahin lagi dah. Salahin lagi. Aduh. Maafin saya juga ya, Mang Ukat ya. Ya, aduh, Cece, jangan kelihatan kemana aja, Cek. Ya, malu, banyak acara, bisnis. Ya, bisnis. Arisan cepean aja lu. Hei, jangan suka buka kartu lah. Waduh, Cece bajunya baru ya, Cek. Ya, namanya juga lebaran. Aduh, saya beliin dong. Hah? Om. Hah? Rudi mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan? Oh, mau ikut jalan-jalan nggak? Mau dong, ya. Jalannya sendiri. Rudi, Papa, jangan begitu. Maaf ya. Mau ya? Hah? Cut ya? Ya, saya tidak tenang saja saya, Mal. Ya. Selama lebaran ini, saya maafin semuanya. Ya, gitu ya. Dong. Tetap utang kalau ada dibayarin. Saya belum minta maaf. Oh, ini siapa nih? Ini Komeng Trapolta. Wah, ya, Meng. Aduh. Mohon maaf, Kang. Aduh, mohon maaf. Kang apa? Kang Ukat. Saya kira kangkung. Aduh. Salaman dulu ya. Enggak, tangannya kasar kayak parutan. Jalan dong. Mau kemana? Ke Taman Mini. Aduh, kamu itu gimana? Oh, Taman Lawang aja. Komeng ngajarin anak gue yang macem-macem nih. Ya, Taman Lawang kok nanti sebelahnya di rumah saudara kita atau juga. Atau kok kebun binatang, maaf Om ya, nggak ngomongin Om ya. Waduh, bagaimana saya digituin? Nanti saya ngobrol lagi di sana. Ya, Om. Mau ikut, Om, mau ikut. Oh, Om, ikut aja kalau gratis tapi dapat makan ya. Ya, Pak, Om, mau ikut. Ya udah, ajak-ajak. Bayar enggak bayar? Enggak. Kan pakai mobil pribadi. Oh, iya. Entar, Om, kalau ikut gendong kucing ya. Jangan Rudi bawa-bawa kucing. Ayo, pokoknya saya mah tenang saja, mau ikut yang penting gratis ya. Udah mah dandan sana. Dandan. Dandan. Iya, bawa makanan enggak? Bawa, ya bawa kupas semua, ayam gulai bawa, ayam goreng. Bawa itu aja meja belajar potong-potong. Enak aja nih, macam-macam aja komen, gue pecat juga nih ah. Udah cepetan, saya mau ganti dulu ya. Ya. Jangan lama-lama gantinya. Ya paling 20 menit. 20 menit, ntar hording lagi dipakai. Waduh, mama kelihatan cakep sekali pakaian ini begini. Eh, masih telanjang, saya kira udah pakai pakaian. Enak aja. Saya udah pakai pakaian. Ya. Masuk aja sih. Papa pakai baju ini bagus nggak? Aduh, yang bagus. Yang ada mata-matanya. Oh, kayak mata kucing. Woi, bagus nih. Itu aja, kos bola nomor 10. Mas, emang ini lu lebaran main bola apa? Udah deh, begini aja ya. Rok, sepan, rok sepan. Yang tebelah ini yang depannya. Oh, mama nggak pantas pakai rok sepan. Maunya? Pakai apa dong? Kan dengkulnya lacit. Mama pakai pantas pakai sepanduk yang tulisan bubur kacang hijau. Enak aja. Mama lu ditawar lagi. Enggak, karena apa lah, pas sembarangan aja udah. Ya nggak apa-apa, tenang aja ya, Ce. Iya. Tenang aja. Daripada tidak ada baju, pakai baju pramuka. Kayak gratis. Wah, enak aja gua ada baju, ya, Pak ya. Itu baju kayaknya bagus ya. Pakai kebaya bagus, kebaya. Ah, ribet dah. Nokanya pakai celana panjang aja. Kamu enggak ganti? Kamu kan? Ah, ganti. Mau? Saya ada tuh. Ah, alhamdulillah ini. Apa gantinya? Topok, mau. Ya pokoknya saya sih namanya ikut begini udah cocok ya, saya pakai celana jin nih. Iya. Wah, iya pakai kaos celana jin, kaosnya iblis. Rudi mau ganti lagi enggak bajunya? Enggak, Ma. Ini aja. Pakai sepatu ya. Iya dong, pakai sepatu yang nyala tuh. Sepatu yang nyala. Kalau habis baterainya pakai Petromax tempelin. Ayo dah. Ayo. Ayo. Mobilnya keluarin. Ya, Meng. Oh, Meng, keluar, Meng. Tadi lo nih. Keluarin, Meng. Jalan aja sih. Guys. Ya, dipanasin dulu, Meng. Panasin, ntar udah panasin tinggi kasih bodrexin biar turun. Ambil kompor, Ma. Kompor. Enek. Saya di mana nih, saya? Kamu di pohon. Aduh, tamu digituin nih. Deh, saya papa yang bagi. Rudi sama mama di depan. Asik. Enggak, Rudi sama papa depan. Pan. Hah? Saya? Kamu ntar belakangan dulu. Mama ntar bakal. Kamu jadi tinggal. Nggak, kamu gelantungan ban serep ya. Barangan lo, si kamu katanya di pentil. Mama nggak naik nih, Mama. Enak aja gue. Rapotnya merah, kan? Sembarangan lo. Nggak boleh, nemnya kecil, nggak boleh ya. Ayo. Udah cepetan. Saya di depannya, supaya kelihatan sama kawan-kawan saya. Selamat. Lo di bemper aja depan situ. Komeng, lo jangan deket gue, sana. Bau lagi ya. Lagi masa nyupir di belakang. Kawan gue di depan, lo aja yang GR lo. Bapaknya anak-anak yang bukannya lu, gak pantas lu, muka lu kayak kardus. Jangan ngatain orang tuanya. Ayo, naik. Ayo, aduh. Ayo, udah, cepetan. Nice. Kasih apa pakai batu es nih, Pak? Komeng, jangan kenceng-kenceng, Meng. Jangan kenceng. Kan udah pakai seatbelt. No, mulutnya ketinggalan, mulut mama tuh. Kali mundur lagi, Pak, ya. Mundur lagi. Ambil lagi mulutnya, ambil lagi. Mundur. Enak aja, Mang, gue topi jatuh. Jatuh. Mama, kalau naik mobil tuh, aduh, kepala jangan dikeluarin. Don't you see it?